Qala Imam Abdul Qayyim rahimahullah bil jumlah fa fi an-nahy 'an ad-dukhul fi ardhihi al-amru bil hadr wal himyah. Inti dari semuanya itu secara umum tentang larangan tidak bolehnya masuk ke negeri yang sudah terkena ta'un adalah intinya al-amr bil hadar wal himyah, hati-hati, penjagaan tubuh dan berhati-hati dari virus, dari ta'un, dari penyakit menular, sehingga dilarang oleh Rasulullah SAW. Artinya pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ini sudah diajarkan oleh Islam. Ya, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Sudah diajarkan oleh Islam ribuan tahun yang lalu. Ya, wa nahyu ani ta'arud li asbabi talaf. Larangan dari Rasulullah SAW jangan sampai masuk ke dalam jurang kehancuran. Wa billahi 'anil firar minhu al-amru bitawakkul wa taslim wa tafid. Sebaliknya, bagi orang yang di dalam wilayah ta'un, wilayah virus, penyakit menular apapun bentuknya itu, kalau dia sudah di dalam satu daerah tersebut, di negeri yang terkena penyakit itu, tidak boleh keluar. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada di situ perintah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, taslim, berserah diri hanya kepada Allah. Wa tafwid, juga menyerahkan segala perkaranya kepada Allah. Fal awal tadrib wa ta'lim, yang pertama rahasia bagi orang yang di luar lokasi virus penyakit menular dan yang semisalnya ta'un, enggak boleh masuk ke negeri tersebut. Kenapa? Karena ada adab dan ta'lim, pengajaran. Ya. Nah, berhati-hati dan penjagaan. Sebaliknya bagi yang sudah di dalam lokasi, yang sudah berada dalam wilayah ta'un, virus penyakit menular, enggak boleh keluar. Kenapa? Karena bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Al-iman bil qada wal qadar, beriman tentang ketentuan Allah yang pahit maupun yang manis, mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bis sahih anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an kharaja ila Syam. Perhatikan nih kisahnya. Di dalam as-sahih bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an keluar ke negeri Syam. Dari mana? Dari mana? Madinah. Madinah ke negeri Syam. Syam itu di mana? Syam. Palestina. Suria, Lebanon, Yordania, dulu namanya Syam, dipecah sama Inggris menjadi negara-negara kecil. Kalau dulu namanya Syam, makanya kata Rasulullah SAW apa? Idza fasada ahlu Syam, fala khaira fikum. Kalau bangsa Syam itu rusak, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam Al-Jami' As-Sahih Lima Laysa Fi As-Sahihain. Tiga kali diulangi oleh Rasulullah SAW, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Kalau bangsa Syam itu rusak, maka kalian tidak ada kebaikan. Dikatakan oleh para ulama, fi makan duna makan, tidak menyeluruh, tapi kadang satu tempat, tetapi di tempat yang lainnya kaum muslimin jaya. Artinya tidak menyeluruh. Nah, tapi perhatikan negeri Syam. Negeri Syam itu perhatikan. Negeri Syam, negeri Ambiya. Negeri Syam, negerinya Nabi Yusuf alaihissalam. Dari Syam ke Mesir. Berarti ayahnya Yusuf siapa? Hah? Yaqub alaihissalam. Negeri Syam. Dulu namanya apa? Syam. Sekarang dipecah oleh Inggris menjadi apa? Negara-negara kecil. Yordania, Suriah, apalagi Palestine, apalagi Lebanon. Ya. Negara-negara pecahan. Sengaja. Ya, orang-orang kafir memecah itu sengaja. Karena apa? Kalau bergabung, maka akan bisa melawan orang-orang kafir. Hatta idza kana bi sarqa laqiyahu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa ashabu. Umar bin Khattab keluar dari Madinah menuju Syam. Maka tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an sampai ke daerah Sarq, maka beliau menjumpai Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan sahabat-sahabatnya. Fakhbaru Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mengabarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an annal wabaa qad waqa'a fi Syam, bahwasanya wabah penyakit menular sudah terjangkit di negeri Syam. Syam besar, Syam besar, negeri Syam itu besar. Faqtalahu, maka para sahabat yang lainnya berselisih pendapat. Faqala Ibnu Abbas, maka beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ud'uli al-muhajirin al-awwalin." Panggilkanlah kepadaku para sahabat dari kalangan muhajirin al-awwalin, yang paling pertama hijrah. Qala fada'utuhum fastasyarahum, maka aku memanggilnya dan minta musyawarah kepada mereka. Wa akhbarahum anna al-wabaa qad waqa'a bi Syam, dan dikhabarkan kepada mereka bahwasanya wabah penyakit menular sudah tersebar di negeri Syam. Faqtalahu, mereka pun para sahabat berselisih pendapat. Faqala lahu ba'dhum, sebagian yang lain mengatakan pada Abu Ubaidah bin Jarrah, "Kharaj tali amrin fala nara an tarji'a anhu." Wa qala akharun, "Ma'aka baqiyatun nas wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fala nara an tuqdimahum ala hadzal waba." Pendapat yang pertama dari kalangan sahabat, ya, mereka mengatakan, "Kharaj tali amrin nam fala nara an tarji'an." Engkau keluar untuk suatu perkara, ada kebutuhan, hajat, mengatur masyarakat dan lain sebagainya. "Fala nara an narja'an," maka kami berpendapat, ya, kembali. Nah, pendapat yang lain, para sahabat yang lain mengatakan, kami berpendapat ya maju terus ke negeri Syam, masuk ke negeri Syam. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, irtafi'u anni, pergilah kalian dariku seluruhnya, menghindarlah kalian seluruhnya dariku. Semua qala ud'u lil ansar, tadi apa? Muhajirin al-awwalin. Kemudian Umar bin Khattab memanggil yang berikutnya apa, dari kalangan al-ansar. Fada'utuhum lahu wastajarahum, maka aku memanggilnya, kata Abu Ubaidah, dan Umar bin Khattab minta pendapat kepada mereka. Fasalaku sabilal muhajirin, mereka pun sama seperti kaum muhajirin. Fakhtalafu kakhtilafihim, mereka pun berselisih sebagaimana muhajirin yang pertama berselisih. Faqala iltabi'u anni, kata Umar bin Khattab, ya, pergilah kalian dari diriku. Tsumma qala ud'u liman hahuna min khasyati Quraisy min muhajiratil fath, panggillah ke hadapanku orang yang di sini, min masyyakhati Quraisy, dari syekh atau orang tuanya dari kabilah Quraisy, min muhajiratil fath, yang mereka pernah ikut hijrah ketika Fathul Makkah. Fada'utuhum lahu, kata Abu Ubaidah, aku memanggil orang-orang tersebut. Falam yakhtalif 'alaihim minhum rajulan, tidak ada yang berselisih di antara mereka dua orang. Qalu nara an tarja'a bin nas wa la tuqdimahum 'ala hadzal wabak. Mereka yang ketiga ini siapa? Masyyakhati Quraisy. Masyyakhah ini syekh kabilah. Biasanya syekh kabilah itu mempunyai pandangan yang enam ke depan. Ahlan bidzalik, orang yang memang mempunyai keahlian di dalam memberikan enam solusi. Mereka mengatakan nara antarja bin nas, kami berpendapat wahai Umar, engkau jangan ke negeri Syam. Ya. Naam, wala tuqdimum ala hadzal wabah, jangan masuk ke daerah yang terkena wabah ini. Fa adzana Umar bin Nas, maka Umar bin Khattab naam radhiyallahu ta'ala an mengumumkan para sahabat kepada para sahabatnya yang lainnya seluruhnya, ini musbihun ala dhahrin fasbihu alaih. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sungguhnya aku akan kembali besok. Nah, maka ikutlah kalian bersamaku besok ke negeri Madinah. Maka Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab, ya Amir al-Mu'minin, afiraran min qadarillahi ta'ala, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau kembali ke negeri Madinah? Ya, karena beliau Amirul Mukminin sudah sampai ke daerah apa? Tadi Syarq. Apakah engkau lari dari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin? Qala lau ghairuka, qala ya Abu Ubaidah, kalau bukan kamu yang bertanya wahai Abu Ubaidah, saya demikian demikian demikian. Naam, dijawab oleh Umar bin Khattab, iya, nafirru min qadarillah ila qadarillah ta'ala, kami, kita ini lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya, yang berikutnya. Araita law kana laka ibilun fa habatta wadiyan lahu adwatan ihdahuma khisbah wal ukhra jarabah alasta in ra'aitaha al khisbah ra'aitaha bi qadarillah wa in ra'aitaha al jarabah ra'aitaha bi qadarillah. Umar bin Khattab memberikan dua perumpamaan. Bagaimana pendapat engkau, wahai Abu Ubaidah, kalau engkau sedang mengangon unta, engkau mendapati satu lembah kering dan yang satu lembah banyak rerumputan. Mana yang engkau pilih? Nah, tentunya yang banyak rumput, yang banyak makanan buat ontanya. Wa ra'aita al-jadaba ra'aita biqadrillah. Kalau engkau pun ngangon unta di tempat yang kering, itu juga dengan takdir Allah. Kalau kamu pindah lagi cari tempat misalkan yang banyak rumputnya, itu juga dengan takdir Allah. Qala faja'a Abdurrahman bin Auf kana mutaghayyiban fi ba'di hajatih. Kemudian tiba-tiba datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Ketika itu beliau tidak hadir karena buang hajat, sedang hajat, ada hajat. Maka tiba-tiba datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala, faqala inna indi fi hadza ilman. Sesungguhnya aku di dalam perkara ini memiliki ilmu. Ini boleh. Ya, artinya bukan artinya sombong di hadapan Amirul Mukminin. Bukan artinya sombong di hadapan para sahabat yang lain, tidak. Ya memang namanya ada ya ilmu, ya sampaikan. Ya, adanya ilmu ya sampaikan. Ada mimbabil ikhbar. Nah, mengabarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Apabila kalian berada dalam satu negeri yang di situ ada taun, ya, kalian sudah ada di dalamnya, jangan keluar dari negeri tersebut karena lari darinya. Umar udah masuk belum? Belum. Belum masuk, masih dalam pertengahan perjalanan ke negeri Syam sampai ke daerah namanya Sarg. Wa idza sami'tum bi ardin fala taqdumu 'alaih. Apabila kalian mendengar dalam satu daerah, satu negeri, satu tempat yang di situ ada wabah, jangan kalian masuk kepadanya. Itu yang di umpamakan juga oleh Umar bin Khattab kepada siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Bagaimana pendapat engkau kalau seandainya engkau mengangon unta, ya, yang satu lembah kering, enggak ada makanan, rumputan sedikit, ya, yang satu subur, banyak makanan. Mana yang kau pilih? Kalau engkau memilih yang kering, itu juga dengan takdir Allah. Kalau engkau memilih yang banyak rumputan makanan dan lain sebagainya, itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena masalahnya di sini Umar bin Khattab belum masuk ke negeri Asy-Syam, masih dalam perjalanan. Nah, wallahul musta'an. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Paham ini? Kalau corona gimana? Kalau corona kan sudah menyeluruh seluruh dunia. Ada enggak dunia ini yang enggak corona? Mungkin ada. Ada mungkin beberapa daerah terpencil. Tapi secara keumuman apa? Nah, menyeluruh dunia ketika itu ya. Nah, itu pun bertingkat-tingkat. Satu daerah tingkatannya ada yang parah, ada yang biasa, ada yang ini, ada yang itu. Ada enggak yang tidak terkena? Ya mungkin ada aja daerah-daerah terpencil, pedalaman yang tidak ada corona. Nah, jadi seperti itu. Daerah-daerah tertentu. Allahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah.